الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومولاه أما بعد. الحمد لله اخوانا في الدين حسنا يعلمكم الله جميعا فان شاء الله تعالى ان كتاب الله لجدكم دليل ماذا كتاب في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله سورة حمد الله سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله سمكين سمكين waktu kita dan semakin dekat dengan Ramadhan, maka bagaimana usulan sebagian ikhwah kawan-kawan, mudah-mudahan bisa kita selesaikan tazkirah, kemudian kita bisa melanjutkan mengambil sedikit beberapa fikih tentang siang, tentang puasa sebagai bekal kita menghadapi bulan Ramadhan insyaallah ta'ala. Adapun pembahasan yang setelahnya berukuk, maka akan kita lanjutkan insyaAllah ta'ala tak ada siang. Kita lanjutkan masih dalam fi salatil fajr, qira'ah Rasulullah SAW pada salat subuh. Kemarin telah disebutkan dalam hadis Abu Bardah Al-Aslam radhiyallahu anhu muttafaqun alaih dengan lafaz Imam Muslim, disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil fajr ma baina 60 ila 100. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dahulu membaca pada salat subuh antara 60 hingga 100 ayat. Dan dia telah sebutkan pula sebelumnya bahwasanya dari di antara 5 waktu salat bacaan salat paling panjang adalah salat subuh. Di mana Rasulullah SAW biasa membaca surat-surat dari Tiwalul Mufassal. Dan apa saja di antara surat-surat tersebut? Dan kita telah sebutkan secara umum dari Qaf sampai Amma, Amma ya Tasa'alun. Dan ini bukan hanjama di hati yang bukan satu yang wajib. Akan tapi demikian ini sebenarnya seseorang ketika membaca surat subuh memperbanyak dan mengulangi bacaan surat-surat Tiwal Al-Mufassal. Kita sebutkan, kita masuki dalil yang kedua yang menceritakan dan menyebutkan tentang bacaan salat subuh Rasulullah SAW. Rawa Muslimun an Abdillah ibn Sa'id radhiyallahu anhu qala. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Sa'id radhiyallahu anhu qala, dia berkata, shalla lana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-subha di Makkah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami salat subuh di Makkah. Fastabtaha surat al-mu'minin, dan kita tahu Rasul mengimami salat jamaah di Makkah itu hanya setelah itu, ya, setelah itu. Kenapa? Karena sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, jangankan sholat berjamaah, mau taklim, mau sholat sendiri saja, diintimidasi, diganggu, diteror, ya, disakiti, diancam, dan dihalangi. Sebelum hijrah. Dan baru azan berkumandang dengan lantangnya setelah hijrah di Madinah. Demikian pula salat berjamaah baru di Madinah. Didirikan masjidnya muslimin, masjid yaitu yang mereka bisa beribadah dengan tenang dan aman baru setelah hijrah. Rasul ya, mendirikan masjid Quba, mendirikan masjid Nabawi dan seterusnya. Adapun kalau Rasulullah SAW sampai mengimami dengan bacaan jari yang keras dan mengimami orang banyak di Mekah, maka ini adalah pada periode Madinah atau apa? Pada periode Madinah. sehingga kita tahu apa yang dimaksud surat-surat Makkiyah, apa yang dimaksud surat-surat Madaniyah. Saya ingat surat Makkiyah itu apa? Surat Makkiyah itu apa? Surat-surat yang turun sebelum hijrah. Ya, jawaban yang tepat. Kalau dijawab surat yang turun di Mekah saja, belum tentu. Ya. Karena ada surat di sana, surat-surat meskipun keumuman dan kebanyakan surat-surat Makkiyah yang turun di Mekah, namun tidak semuanya di Mekah. Ya. Kadang Rasul ke Taif, kadang Rasul keluar dari Mekah. Selama sebelum hijrah, maka surat-surat itu semua disebut surat Makkiyah. Sebaliknya, setelah hijrah Rasul dari surat-surat, surat-surat yang turun disebut surat-surat Madaniyah. Meskipun tidak turun di Madinah. Entah di Tabuk atau di Badr atau Uhud atau keluar Madinah, yang jelas setelah hijrahnya Rasulullah SAW, maka itulah yang disebut surat-surat apa? Madaniyah. Meskipun keumuman dan kebanyakannya adalah di Madinah. Saya kembali ke sini. Kata sahabat Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu, kala dia menceritakan, salalah dan Nabi SAW sudah di Mekah. Nabi SAW salat mengimami kami di Mekah. Fastaftaha surat al-mu'minin. Maka beliau membuka dengan surat al-mu'minin. Jadi surat al-fatihah, rakaat pertama, beliau baca surat al-mu'minin. Al-mu'minun. Hatta ja'a zikru Musa wa Harun, au zikru Isa. Muhammad ibn Abbas, Yashub. Sampai beliau pada ayat yang menyebutkan tentang Musa dan Harun, atau ayat yang menyebutkan tentang Isa bin Maryam. Dan keraguan di sini, apakah sampai pada ayat yang menyebutkan Musa Harun, ataukah sampai pada ayat yang menyebut Isa? Ini keraguan pada salah seorang rawi, Muhammad ibn Abbas, Yashub. Menyebutkan dengan terus terang Muhammad ibn Abbas, Yashub. Muhammad ibn Abbas ragu. Dan keraguan seorang rawi disampaikan dengan jujur apa adanya dalam sebuah riwayat hadis, ini bukan telaah, bukan aib, bahkan ini justru manfaat, justru keistimewaan dan keutamaan menunjukkan jujurnya orang tersebut. Jadi kalau ini menunjukkan amanahnya rawi tersebut mengatakan apa adanya. Ketika ragu mengatakan, katakan ragu. Dan surat Al-Mu'minun di sana menyebutkan beberapa dakwah pada Nabi, begitu pula jawaban kaumnya. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, ya kaum ibudullah, ma'alakum min ilahin ghairu, hei kaumku, sembahlah Allah semata. Tidak ada ilah sesembahan yang lain kalian selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian disebutkan Nabi-Nabi selanjutnya ketika menyebutkan Musa dan Harun, awikhtalabu alaih, atau disebutkan, yaitu disebutkan tentang persoalan ikhtilaf alaih di sini. Apa maksudnya, yakni penelitian tentang mereka ahli kitab seputar Isa ibn Maryam. Yang jelas ini Rasul ketika membaca surat al-Mu'minun berada sampai di tengah-tengahnya kurang lebih. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'latun faraka, Nabi sallallahu alaihi wasallam tertimpa batuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba batuk. Batuk kering, suaranya ya sulit untuk dikeluarkan, hilang. Batuk. Faraka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun segera rukuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun segera rukuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera melakukan apa? Rukuk. Dalam keadaan surat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam surat Al-Mu'minun belum selesai, masih panjang. Penyebutan Musa, Harun atau Isa itu sekitar 50-an ayat, sementara Al-Mu'minun 100-an lebih ayatnya. Ya, belum selesai. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena batuk, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam segera rukuk. Wa fi riwayatin, jadi dalam bulan Muslim tadi, wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim juga, dalam nomor yang lain, dalam bab yang lain, disebutkan, fahadafa faraka'ah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memutus, yakni bacaannya, hadafa, ini menghapus, hadafa, maknanya menghapus, namun juga dimanakan, hai, qadha'ah, wa qadha'ah, yaitu memutus atau memotong dan juga qadha'ah membuang. Artinya surat yang tidak diselesaikan sampai selesai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memutus bacaannya, membuangnya, kemudian segera beliau mutus alaihi salatu wassalam. Dan ini selain ada faedah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika subuh membaca surat Al-Mukminun. Dan membaca surat Al-Mukminun termasuk surat yang panjang. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak mesti seorang imam harus membaca dari surat-surat mufassal. Baik tiwalul mufassal, awsatul mufassal, kisarul mufassal, maka boleh dari luar Al-Mukminun termasuk dari luar Al-Mufassal. Akan tapi diperkirakan ya, ketika subuh paling panjang biasa membaca tiwalul mufassal atau surat-surat lain yang sepanjang atau semisal dengan tiwalul mufassal. Surat Zuhur asar isya dari pertengahan surat-surat awsatul mufassal atau surat-surat lain yang sepanjang itu kurang lebihnya. Awsatul mufassal kurang lebih satu halaman, bisa kurang bisa lebih. Ini sunnahnya. Baik, kemudian yaitu surat maghrib paling pendek, surat-surat kifarul mufassal dari Al-Duha sampai An-Nas. Pilih Al-Ghumazah, Al-Ma'un atau yang lainnya, atau surat-surat yang lain dipotongkan dari Al-Baqarah, dari Al-Imran, namun yang panjangnya kurang lebih seperti yaitu surat-surat kifarul mufassal yang setengah halaman. Setengah halaman Quran, mushaf, setengah atau kurang, atau lebih sedikit. Ini kurang lebih. Selain memberikan faedah hadis ini, Abdullah bin Sa'id, Rasulullah SAW ketika sholat subuh di Mekah mengimami dengan surat Al-Mukminun. Faedah yang kedua, Nabi SAW ketika batuk, habis suaranya, Nabi tidak meneruskan langsung rukuk. Allahu Akbar tentunya kemudian rukuk. Dengan takbiratul ijtihad dan ruyan. Ini kebiasaan sholat Nabi SAW. Dan ini menunjukkan, disebutkan Imam Nawawi, seorang ulama hadis yang terkemuka dari Syafi'i ya, dari kalangan Syafi'i ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mensyarah hadis Sahih Muslim, Imam Nawawi menyebutkan setelah membawakan hadis ini, beliau menyatakan wa fi hadzal hadis jawazu qath'il qira'ah. Di dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya memutus bacaan. Yani tidak meskipun yang paling utama selesai satu surat, namun boleh yaitu potongan ini, ayat ini. Baik, dan di sini Nabi SAW memutusnya atau memotongnya karena ada udur yang ada batuk. Namun beliau juga menukilkan Imam Nawawi, kalaupun tidak ada udur maka boleh seseorang, namun itu khilaful aula, itu menyelisih yang utama. Namun semuanya hanya membicarakan mana yang lebih utama saja, dan dari ini termasuk yang kita pelajari di antara sunnah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wa kana dzalika 'amul fath kama fi sunan Nasa'i. Dan dalam sunan Nasa'i disebutkan dengan jelas kejadian tersebut. Nabi SAW mengimami para sahabat di Mekah, yakni ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah mereka sudah menyerah, mereka jadi tawanan dan tidak mereka siap menerima hukumnya Rasulullah SAW mau diapakan. Rasul mengatakan idhabu fanturu qulatoh, pergilah semua kalian semua bebas. Mereka terjadi di taman sudah. Dan ini masing-masing ada pada tempat. Orang-orang yang dialankan jadi baik ketika diampuni, dimaafkan, maafkan. Ada orang-orang yang berbuat onar dan terus berusaha. Maka seperti orang-orang Yahudi, pernah mereka diusir sebagian mereka dari Madinah, sebagian mereka dihukum mati karena melanggar perjanjian berulang kali, maka harus dipindah tegas. Dan masing-masing ada pada tempatnya. Dan banyak kejadian Yahudi merampok Rasulullah SAW, hendak melempar alat penggilingan di kepala Rasulullah SAW, menarik jilbab wanita di pasar, dan demikian banyak kejadian dari Yahudi, dan mengkhianati perjanjian damai di Madinah, bahkan membantu musuh untuk menyerang Madinah. Maka tindakan tegas diambil Rasulullah SAW selaku pemerintah, sehingga itu dan diusungi tegas. Dan ada kalanya pula ketika diharapkan kebaikan yang seperti Fathu Mekah, mereka semua jadi tawanan, mereka semua jadi budak, namun mereka menjadi sulaka, orang-orang yang dibebaskan. Sehingga dengan itu mereka semakin saya dekat dan simpati dengan Al-Islam, dan mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah sebut wa ra'aitanna yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau melihat manusia masuk berbondong-bondong ke agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, seputar bacaan surat subuh Rasulullah SAW. Warawa muslimun aydan an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu dia berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajr bi qaf wal Qur'anil Majid. Dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW ketika membaca pada salat subuh waktu fajar, beliau membaca dengan surat Qaf wal Qur'anil Majid dan seterusnya sampai selesai. Wafi riwayat disebutkan di Qaf wal Qur'an wa nahiha. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi membaca dengan Qaf dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya. Dan surat Qaf adalah termasuk ujung-ujung dari surat-surat Tiwalul Mufassal. Surat-surat Tiwalul Mufassal telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah dari surat Qaf sampai surat Amma yata'alun. Sampai juz Amma. Kenapa disebut juz Amma? Karena diawali juznya dengan Amma yata'alun. Maka disebut juz Amma. Karena diawali dengan Amma yata'alun. Kenapa disebut juz 29 adalah juz Tabarak? Karena diawali juznya dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kenapa surat Al-Fatihah disebut surat Al-Hamd? Karena demikian disebut di awalnya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan tentang permasalahan basmalah masuk pada Al-Fatihah atau tidak pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan khilaf-khilaf pendapat yang terlalu lama tentang hal ini. Baik. Wali Ahmad dan dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala disebutkan Nabi SAW membaca pada salat subuh bil waqi'ah wa nahiha dengan surat al-waqi'ah dan yang semisalnya. Surat al-waqi'ah juga termasuk surat-surat Tiwalul Mufassal. Dan yang keempat tentang bacaan Rasulullah SAW. Rawa al-Bukhari wa'an Ummi Salamah. Al-Imam al-Bukhari pernah meriwayatkan dari Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah salah seorang dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu suaminya Abu Salamah, kemudian wafat atau tidak bersama Ummu Salamah, kemudian setelah itu Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berdoa yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala mengetahui adanya doa orang yang tertimpa musibah, orang yang sedang tertimpa musibah, itu doanya adalah Sayyid Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna atau ajirni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Ya, kita milik Allah dan kita hanya kepada yang akan kembali. Ya Allah, Sayyid Allahumma ajirni, berilah pahala kepadaku di musibati, dengan musibahku ini, wa akhlif li khaira minha, dan berilah aku ganti dengan yang lebih baik darinya. Maka yang menggantikan Abu Salamah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suami dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini qalat, menceritakan syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni hasidati. Dahulu aku pernah mengeluhkan sakitku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sakit dan mengeluhkan dan menyampaikannya kepada Rasulullah SAW untuk meminta solusi. Sedang sakit dan haji, ini mau haji bersama-sama, haji wada. Sementara kalau orang lain sakit mau tawaf dan misalnya saya berjubel atau muntah-muntahkan itu semakin sulit, apalagi wanita. Kala maka Nabi SAW mengatakan tufi min wara'in nas wa anti raqibah. Tawaflah engkau di belakang orang-orang dan engkau naik kendaraan dan engkau naik di atas untamu. Rafibah. Nanti akan kita jelaskan faedah-faedah di sini. Rafi riwayat dan dalam riwayat yang disebutkan Iza uqimat salatul subuh. Dalam riwayat Bukhari disebutkan dan apabila salat subuh sudah diikomai, sudah ditegakkan salat subuh, mereka sedang berjamaah, fatu bi ala ba'irihi, maka tawaflah engkau mengitari Ka'bah di atas untamu. Wa naku yusallumun, sementara orang-orang sedang sholat. Sehingga mereka sedang sholat, kau tawaflah. Ini saran dari Rasulullah SAW untuk istri beliau. Wanita, ya, mereka para laki berjamaah sholat, kau naiklah di atas pinggangan, kau pegang kaki dan tawaflah di belakang orang-orang. Ya, sehingga lo enggak ada. Fatuhtu wa Rasulullah SAW yusalli ila jalbil bait. Maka aku pun tawaf. Sementara Rasulullah SAW sedang sholat, ya, sementara waktu sudah selang, saya sebagian kalau saya tidak salah menyebutkan sampai selesainya apa ini Ummu Salamah ini tawaf, waktu itu masih sholat. Subhanallah, ini menunjukkan apa? Panjangnya bacaan subuh. Ya, tawaf itu juga diputar sekarang. Subhanallah. ini. Maka aku pun tawaf. Sementara Rasulullah SAW selesai tawaf, beliau sholat wilayah di bait, di samping baitullah. Ya, Rasul Bintur, beliau membaca surat subuhnya dengan surat At-Tur, wa kitabim mansur, dirakim mansur, dan seterusnya sampai selesai surat At-Tur. Ya, surat At-Tur termasuk dari surat-surat Silwanul Mufassal, termasuk dari surat-surat Silwanul Mufassal. Dan ini kebanyakan bacaan Nabi SAW dari surat-surat ini, Silwanul Mufassal. Wa kitabim mansur, wa Bintur, wa kitabim mansur, ini. Baik. Hadis ini, sekaligus tadi lewat, selain memberikan faedah kepada kita bacaan subuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah surat At-Tur di antaranya. Jadi termasuk Silwanul Mufassal. Keseringan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat-surat yang panjangnya kurang lebih seperti ini. Al-Waqi'ah, At-Tur, kemudian dari Al-Qaf, Al-Quran, Al-Majid, semua surat-surat Silwanul Mufassal. Dan faedah yang lain di luar dari bab ini juga perlu disebutkan. Mungkin sebagian bertanya-tanya, kok tawaf itu kan di sekitar Masjidil Haram? Kok pakai unta? Ini terus ini. Unta kan yuk hewan, tidak kadang jual sembarang atau yang semisal. Dan di sana, apakah ini cuma dilakukan oleh Ummu Salamah? Kita perlu tahu bahwasanya bukan hanya Ummu Salamah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada, Nabi itu sholatnya di atas unta, tawafnya di atas unta. Jadi ini akan kita bahas. Kita tidak menghubungi dengan perasaan, kita tidak menghubungi dengan akal kita, namun terusai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan apa? Yakni disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, dinukilkan oleh Imam Bukhari dengan bentuk muallaf dengan sebuah jazm dalam Sahih Bukhari. Tawafan Nabi SAW ala ba'irin. Nabi SAW tawaf di atas untanya. Jadi pada haji wada Nabi SAW tawaf di atas untanya. Hanya saja para ulama saya berbeda pendapat tentang kenapa Nabi SAW tawaf di atas untanya. Ada riwayat yang menyebutkan wahyu yang tadi, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ingat apa ya? Ini seperti masalah. Dan ada yang mengatakan dalam riwayat lain, yaitu liyarahun nas, agar orang-orang bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu haji wada, haji berpisah, dan orang-orang saling bentuk tular menyebutkan Nabi mau berangkat ini haji. Tahun ke-10, maka kesempatan yang belum pernah ketemu Nabi, yang belum pernah melihat Nabi, mereka berbondong-bondong ingin haji. Sampai kurang lebih sahabat 140.000 kurang lebih saya mereka ikut berhaji bersama Rasulullah itu. Dan Rasul naik di atas untanya, menonjol dan terlihat. Dan Rasul mengatakan, khudhu minna atau khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik haji kalian. Dicampak, dilihat, ini tawafnya Nabi SAW di atas untanya. Sebagaimana diceritakan oleh Ibn Abbas, diceritakan oleh Bukhari, disini dengan mu'alaf, namun dengan siwan jazir. Disebutkan qala. Dan ini ada pembahasan di surah hadis. Ini menunjukkan kuatnya riwayat ketika Imam Bukhari mengatakan dengan siwan jazir, qala bukan yuqalu atau qila. Dan demikian pula, faedah yang lain di sini disebutkan oleh Ibn Battal, rahimahullah ta'ala, ulama al-hadis. Di hadis hadis, dalam hadis ini terdapat faedah, jawazu dukuli jawabi lati tukkalu lahmuhu al-masjidah. Bolehnya hewan itu masuk ke dalam masjid, hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya. Tidak-tidak apabila memang ada hajat atau dibutuhkan. Li'anna bawlaha la yajidu. Karena air kencingnya tidak membuatnya najis. Bikhilafi ghairuha minal jawab. Berbeda dengan kotoran hewan-hewan yang tidak halal dimakan. Pernah kita sebutkan dalam kitab Thaharah, ada tiga pendapat ulama tentang najisnya kotoran hewan. Yang pertama, mengatakan semua kotoran hewan, semuanya najis. Semuanya tidak najis. Yang najis cuma kotoran manusia. Buangan kecilnya, buangan besarnya. Semua kotoran hewan dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya tidak najis. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan semua kotoran hewan, yaitu najis. Kotoran hewan, kotoran manusia, semuanya najis. Pendapat yang ketiga, hewan-hewan yang halal dimakan, kotoran yang tidak najis, meskipun kotor, namun tidak najis. Dan sementara hewan-hewan yang haram dimakan, maka itu pun najis kotorannya. Dan pendapat yang ketiga ini yang benar. Di antara dalilnya, salah satunya ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu salat di atas untanya, dan kemungkinan namanya unta. Ya, ada paparannya, ada berapanya, kasnya dan sebagainya. Kalau najis, ini tidak mungkin di pelataran Masjidil Haram buat masuk. Ini yang pertama. Yang kedua, bahkan lebih daripada itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan tamu-tamunya yang datang ke Madinah ingin belajar Islam, terserah sakit demam Madinah, Nabi memerintahkan mereka untuk berobat. Diberi obat. Nabi berserah amarahum ayat syarabu abwal dan ibu. Nabi memerintahkan mereka untuk minum air suci unta. Jadi ini salah satu yang berarti Ibnu Nabawi, pengobatan Nabi yang berobatlah. Bahwasanya air suci unta padanya terdapat obat. Air suci unta. Dan tidak mungkin sesuatu yang najis diperintahkan Nabi SAW untuk diminum. Suatu kalau seandainya itu najis, tidak mungkin diperintah Nabi untuk diminum. Maka yang menyebutkan tidak. Dan demikian pula, sampai sekarang pun terkadang banyak burung merpati burung garang di sekitaran Ka'bah. Dan sekitarnya, meskipun sangat jarang dan saya seakan keluar dalam mereka tahu yang sebutnya untuk sebuah kotoran di situ. Namun kalaupun ada yang tidak membuatnya najis. Begitu pula, Nabi SAW pernah ditanya, Anfon Yishimara Bidil Ghanam, apakah kita boleh kalau di kandang kambing ya Rasulullah, nah iya. Di makna balik di musibin, di kandang kota, lah. Rasul mengatakan tidak boleh. Dan sahabat mengatakan dulu Nabi SAW pernah sholat di kandang kambing. Dan setiap Nabi itu pernah menggembala kambing. Kemudian disebutkan dalam hadis, Ma'amil Nabi'in illa wara'al ghanam. Tidaklah setiap Nabi diutus ke muka bumi, kecuali pernah menggembala kambing. Tidak Nabi Isa, tidak Nabi Musa, tidak Nabi Muhammad pernah menggembala kambing. Tentunya juga menunjukkan bahwasanya kotorannya, dibuat kotor dan bersihkan, namun tidak menjadikan nabi. Tidak menjadikan nabi. Dan ini dalil-dalil yang lain banyak. Sementara kotoran-kotoran hewan yang haram untuk dimakan, maka ini hukumnya nabi. Sehingga seseorang misalnya kok terkena sesuatu kotoran, burung, dorong matinya atau burung kemudiannya dia kena atau burung lecetnya atau misalnya ayamnya lecetnya lebih bagus dia bersihkan, lebihnya itu lebih sempurna dan lebih utama karena lebih mungkin baik dan jika itu tidak maka tetap sah sholatnya sebab itu tidak najis, itu tidak najis. Jadi ini termasuk dalil yang menunjukkan hal ini. Baik, kita lanjutkan kembali ke permasalahan timbang sholat yaitu bacaan bacaan salat Nabi SAW dalam salat subuh. Jadi yang kelima, rawan Nasa'i an rajulin min ashabi Nabi SAW. Imam Nasa'i meriwayatkan sebenarnya dengan sanad ya dalam sunannya dari salah seorang dari sahabat Nabi SAW tidak disebut namanya. Jadi ini kesimpulan sahabat. Tidak ada generasi manapun disebutkan dalam suatu hadis tanpa nama diterima hadisnya kecuali generasi sahabat saja, tidak terkecuali. Atau yakni ada hanya generasi sahabat saja. Misalnya, kalau aku belum bilang Ansor, berkata seorang lelaki dari kalangan Ansor, ini diterima gitu. Kalau aku belum bilang Muhajiri, berkata seorang lelaki dari kalangan Muhajiri, ini diterima gitu. Kalau aku belum bilang Ashabi Nabi SAW, berkata salah seorang dari sahabat-sahabat Nabi SAW, ini diterima gitu. Kenapa? Ulama al-Sunnah wal-Jamaah, seluruh ulama al-Hadis, mereka sepakat as-sahabatu kulluhum udul, semua sahabat itu adil terpercaya. Tidak ada seorang pun sahabat yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua diterima khabar-khabar. Berbeda ketika mengatakan an rajulin min tabi'in, dari salah seorang dari tabi'in atau syekhun misalnya min syuyukh al-Bukhari, seorang syekh guru dari guru Bukhari misalnya ya. Dan seterusnya, dan ada penelitian di dalam pembahasan yang terlalu lama hadis, kecuali jika seorang perawi itu tidak meriwayatkan kecuali dari seorang yang sifat berkait. Maka sebagai Allah menerimanya. Saya kembali ke masalah ini, disebutkan hadis dari salah seorang sahabat Nabi SAW, Ani Nabi SAW dari Nabi SAW, Anna usallah salat as-subhi, maksudnya Nabi SAW pernah salat subuh. Faqara ar-rum, falta basa'ani. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah salat subuh dan beliau membaca surat Ar-Rum. Ya, surat Ar-Rum ini di luar Mufassal, di luar surat-surat Mufassal. Ini surat Ar-Rum. Dan suratnya ada 60 ayat persis. Surat Ar-Rum ini ada 60 ayat persis. Dan telah disebutkan dalam hari-hari yang lalu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bacaan subuh apa? Sittina ila mi'ah. 60 sampai 100 ayat. Ini bacaan surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan surat Ar-Rum ini tepat 60 ayat. Pada saat hari kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sempat yaitu tersamarkan atas beliau. Jadi ketika membaca, ya, ada surat atau ada ayat yang tertegas, ya. Dan sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan, inna ma'ana bakar, dia berhukum mati hanya manusia seperti kalian, hukum manusia yang sangat mulia, yang paling bertakwa, dan berdiri kecenuan. Namun dia juga manusia, dia katakan, akur wa'ansa, aku bisa lupa, aku bisa ingat. Baiklah nanti itu maka kiruni, maka kalau aku lupa, ingatkan aku. Bahkan pernah Nabi Muhammad sholat dan kemudian terlupa bacaannya. Selesai sholat, Nabi bertemu dengan sholat sahabat. Seingat saya Abdullah bin Umar yang ditegur di sini. Allah itu mana? Engkau sudah sholat bersama kita tadi. Lalu, kenapa engkau tidak mengingatkan aku tadi? Kenapa engkau tidak mengingatkan bacaanku ini ketika Rasul sudah sholat terlupa? Kenapa dia? Maka ini ada syariat untuk al-fath ala imam, mengingatkan al-fath ala imam, yakni mengingatkan membantu bacaan imam. Dan perbincangan atau pengusapan seseorang di dalam sholat ini tidak diperbolehkan kecuali zikir-zikir doa yang disebutkan dalam kitab sholat dan Al-Qur'an. Sebab kenapa? Al-Qur'an itu kalam Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala. Sementara doa-doa adalah yakni sholat, ya, di situ adalah zikir, itu adalah doa yang dihasilkan dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu boleh enggak doa kalau yang kita ingin doa apa saja? Saya boleh karena itu di diberikan kelonggaran oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aktiru dengan doa istujud, perbanyaklah doa ketika tidur, maka boleh seseorang berdoa apa yang dia inginkan, dan sebaik-baiknya adalah sebaik-baik doa dari Al-Quran, dari kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bukan sekedar Quran, ada bilang yang ulama, yang ulama banyak mereka mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran di saat itu maupun di sini. Kembali ke masalah ini, maka seseorang ketika makmum mengingatkan imamnya dengan bacaan suratnya, ini kan dia juga baca Quran, makanya tidak mengapa. Ya. Tapi kalau dia mengatakan salah pak, ini baca apa suratnya? Ya. Tidak dimudian. Namun dia mengatakan Subhanallah. Ya. Kalau ketika salah, segerakan. Atau ketika bacaan suratnya salah, langsung dia benarkan ayatnya. Langsung dia benarkan ayatnya. Dan bagi wanita adalah menepuk tangan. Inna matasihul rijal, matasihul rijal adalah kata Rasulullah SAW. Nepuk-nepuk itu untuk wanita, sementara laki-laki itu bersaksi. Ini ketika pernah Rasulullah SAW membaca salah, kemudian para sahabat bertepuk-nepuk upah mereka. Kemudian Rasul setelah selesai sholat mengatakan at-tasbihul rijal. Para laki itu mengucapkan dan mengingatkan imam dengan tasbih. Subhanallah. Baik, demikian. Ada berwanita dengan tasbih menepuk tadi. Dan tidak disebutkan rijalnya, tentang tasbih, bagaimana menepuk ini loh kan. Bisa tepuk tangan bagaimana hukum asal yaitu tasbih dengan perut dan perut telapak tangan, ya. Dan ada pula yang kurang menyukainya karena itu adalah termasuk sebagaimana ibadah orang-orang jahiliyah di sekitar Ka'bah, sehingga sebagian mengatakan dengan hubung telapak tangan, ya, hubungan dengan telapak tangan. Dan sebagian saya dan ini mungkin yang lebih aman karena yang tepuk tangan demikian banyak dia lebih banyak bergerak, dan demikian dikhawatirkan menyerupai tadi. Sementara juga ada sifat yang ketiga, menepuk-nepuk paha. Sekali pun ini tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Yang diingkari oleh Rasulullah SAW hanyalah kok para lelaki nepuk-nepuk paha. Rasul mengatakan menepuk-nepuk itu hanya untuk wanita. Atas di Indonesia. Karena wanita kalau bersuara bisa menimbulkan fitnah. Oleh karena itu tidak ada adat iqamah ketika ada para lelaki. Dia dapat yaitu wanita. Adapun wanita adat iqamah di antara sesama wanita ada khilaf yang terulang, ada sebagian sahabat membolehkannya, sebagian sahabat membolehkannya. Namun tidak di hadapan para lelaki. Saya iqamah saya sebagainya. Oleh karena dalam surat berjamaah yang itu ada imam yang laki-laki, wanita tidak bersuara. Lalu bagaimana jika wanita kalau berjamaah di antara para wanita sendiri? Di antara para wanita, mereka pun sendiri. Apakah kemudian tetap dengan pasti mengingatkannya tetap hukum asal dengan menepuk-nepuk tangan dari mengingatkan imam? Ataukah kembali kepada tasbih? Subhanallah. Maka, Allah lelisab, ketika hilang-hilangnya, maka kembali kepada tasbih. Yaitu mereka mengucapkan Subhanallah. Jadi kira-kira ada masalah khilafiyah, dan sebenarnya Allah mengatakan wanita, bagaimanapun keadaannya tetap tasbih menepuk-nepuk. Saya ingin beberapa hal. Namun yang jelas Rasulullah dan Rasulullah dalam surat Rum membaca surat Rum dan pernah beliau sempat ilka bersyair. Tersamarkan bacaan beliau. Oleh karena itu ini manusiawi. Dan seorang imam ketika salah bacaan Qur'annya, jangan jurnuh, ya. Kadang lupa, ada pun terus-terus, salah terus, ya. Baca ya diingatkan. Ya, Allah mengatakan, fakrahu ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Baik. Demikian. Namun jika sesekali dia ingin membaca yang lain, dia kurang lancar, namun ternyata tersendat, maka ini manusia yang biasa. Ada pun terus-terusan, maka ada diingatkan. Karena Rasulullah SAW pun pernah menyadari ketika bacaan sempat tersendat. Yang keenam, rawah muslimun an Amr ibn Hurair dari Amr bin Hurair radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajr wal lail idza as'ad. Kata Amr bin Hurair, diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya sahabat ini Amr bin Hurair radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat subuh, salat fajar, dengan wal lail idza as'ad. Dan ini pertengahan ayat takwir, tengah-tengah isi surat takwir. Idza syamsu kuwirat wa idza kudarat, dan seterusnya. Dan ini tengah-tengahnya ada walaili ja'at. Dan ini termasuk surat awsatul mufassal, surat-surat yang awsatul mufassal pertengahan. Dan ini tujuan kebanyakan surat subuh Nabi SAW, menunjukkan bolehnya. Kan subuh itu sukanya membaca apa? Iqbalul mufassal, ya? Yang panjang, paling panjang surat subuh itu seharusnya. Tapi ada kalanya Nabi SAW membaca surat Al-Fatul Mufassal pertengahan. Dan surat Al-Fatul kurang lebih satu halaman. Satu halaman kurang lebih. Ini patokan kalau kita sulit. Kira-kira saya mau membaca surat yang lain, tapi bukan dari surat-surat Mufassal. Ya, patokannya kurang lebih satu halaman. Ya, ini surat-surat Al-Fatul Mufassal. Kurang sedikit boleh surat, maka lebih. Ini surat-surat Al-Fatul Mufassal. Bahkan nanti akan disebutkan, Nabi SAW pernah membaca yang lebih kurang daripada ini. Ini menunjukkan bolehnya semua. Namun yang paling utama dan paling sering, selalu membaca riwayat mufassal panjang-panjang. Warawahu an-Nasa'i bilafaz yaqra'u fil fajr idza syamsu kuwirat. Disebutkan dengan lafaz An-Nasa'i, Nabi membaca idza syamsu kuwirat sama, wa laili idza as'ad dengan surat idza syamsu kuwirat surat yang sama. Yang ini cuma beda ayat saja. Ini surat At-Takwir. Dari yang ketujuh, rawahan Imam Ahmad an rajul min ahli Madinah. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari seorang sahabat dari ahli Madinah. Kalau seorang dari penduduk Madinah ini dari kalangan sahabat, ini hadisnya. Namun jika bukan dari kalangan sahabat, perlu dicek siapa orang tersebut. Dan jika tidak diketahui siapa nama dan orangnya, maka ini termasuk cacat hadis yang disebut dengan majhul. Bisa majhul ain, bisa majhul ain. Kalau tidak disebut namanya, ini disebut majhul ain. Atau disebut demikian pula majhul mubham. Tidak disebut siapa orangnya. Ya, mubham. Namun, ini jahalah sahabat. Tidak disebutnya nama sahabat, tidak tahu. Tidak bermadarat dan tidak menjadi cacat hadis. Sebab, siapa sahabat itu? Diterima semua periwayatan. Dan ini kesepakatan yang kita, dan kita tidak boleh menjadi itu. Apa-apa yang telah menjadi ijma, kesepakatan ulama hadis. Tidak ada yang menjadinya kecuali ahli bid'ah. Seperti kalau dia ada yang lain yang Allah. Dan kita hanya mengikuti ulama kita. Imam Syafi, Imam Ahmad, Imam Malik, dulunya Imam Syafi, Imam Malik, Abu Hanifah, dan para ulama ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah. Dan ketika ada perbedaan, bagaimana kita sebut, kita lihat perbedaannya. Kalau perbedaannya dalam masalah fikih ataupun cabang, maka kita harus berlapang dada. Tidak boleh kita merinci, ya, kita kemudian sesak atau masel yang orang dengan tidak berdapat dengan kita. Jelas ya kita inginkan untuk berlapang dada dan longgar. Namun di sisi lain, ketika itu hilangnya silap masalah usul, kemudian ya, perkara pokok prinsip dan atau perkara akidah atau yang isma, seperti para ulama, maka kita harus tegas dan mengatakan al-haq wahid, yang hak itu satu, dan disebutkan demikian dan demikian. Maka ini perkara jangan sampai terbalik. Perkara yang semestinya kita longgar, malah kita kencang. Perkara yang harusnya kita itu tegas, malah kita lebih. Ini terbalik. Maka ini semestinya kita ketahui mana-mana yang perkara ijma, bahkan tradisional jamaah, dan mana-mana perkara yang longgar padanya. Kita harus ketahui hal ini, sehingga supaya kita tidak salah berpijam. Baik, anna usalla khalfan Nabi sallallahu alaihi wa sallam fasami'ahu yaqra'u fi salatul fajr. Dan jangan dikira saya perbedaan pendapat tentang masalah menyelisih ataupun memberontak pemerintah itu termasuk perkara yang buruk cabang saja. Ini termasuk perkara prinsip dari sisi Palestina. Para ulama boleh usul sunnah Imam Ahmad boleh, usul sunnah Al Humaydi suruhnya Bukhari boleh, kata sunnah Al Barbahari boleh, Al Imam Al Hakim boleh. Maka bukan perkara yang sembarangan memberontak pemerintah itu termasuk prinsip dari sisi Palestina. Ini perkara yang tidak boleh, perkara yang haram. Maka jika ada yang memberontak, boleh pada beberapa hal yang seperti ini, Pak Wali kita dengan dia bukan termasuk dari ahli sunnah. Maka perlu diingatkan dan hati-hati dan diingkari dan tidak didiamkan. Tidak boleh didiamkan dan dilonggari, harus diingkari. Saya itu dan karena pun menasihati penguasa dan negara ini perkara lain lagi, namun tidak diperbolehkan orang memberontak selama bukan itu tujuan bawahan. Dan disebutkan di sini, Anhu Sallallahu Alaihi Nabi Sallam. Seorang sahabat dari ahli Madinah, dia sholat khalfan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasalnya Abu Yaqra untuk sholat di fajar. Dia pun pernah mendengar, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca pada sholat subuhnya Qaf wal Qur'anil Majid, surat Qaf, wa Yasin wal Qur'anil Hakim, dan juga membaca surat Yasin. Ada pun surat Qaf ini termasuk dari Iwalul Mufassal, surat-surat Mufassal yang panjang antara Qaf sampai Amma Yatasalun. Termasuk ada pun surat Yasin ini di luar surat-surat Mufassal, agar tapi ayatnya sekitar 80-an ayat. Dan ini termasuk keumuman seringnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca subuh dengan surat-surat Iwalul Mufassal. Berapa itu? Antara 60 sampai 100-an ayat. Sisi mabayna sisi ilamnya antara 60 sampai 100 ayat. Dan Yasin adalah surat 80 ayat. Kalau biasanya baca Yasin semalam berapa jam? Tidak. Ini surat subuh tak. Yasin tak rokaat ini masya Allah. Boleh bagi dua dan kita. Namun perlu diperhatikan tadi, ini perkara sunnah sifatnya. Dan perkara sunnah tidak mengalahkan perkara yang dapat menimbulkan madarat. Misalnya, kita ingin menegakkan sunnah, ini kan sunnah. Tapi jamaahnya kapok, rahi boleh menunjukkan. Maka ditinggalkan, yaitu jangan dilintahkan. Tapi ketika sudah kuat mereka, kalau anak-anak, misalnya anak-anak ya, yang biasa di kalau ada yang lain santri anak kecil 10 tahun 11 tahun dengar surat terjumar sampai selesai biasa nggak mokok ini rasa tidak ini terdorong terbiasa ini ketika mungkin dilakukan maka dilakukan ketika belum maka sabar kita yang mengarah ya. Dan contoh yang lain banyak, ucapan assalamualaikum itu ada aturannya. Yang sedikit ucapkan salam kepada yang lebih banyak. Orang yang lebih muda ucapkan salam kepada yang lebih sepuh. Ucapkan salam lebih dulu. Yang berjalan kendaraan dengan kendaraan motor melewati yang sepeda. Yang ucapkan salam mestinya yang naik motor. Assalamualaikum. Yang naik sepeda nyelip yang jalan. Mestinya yang sepeda ini ucapkan salam kepada yang jalan. Yang berjalan melewati orang yang duduk-duduk. Mestinya mereka yang melewati ini mengucapkan salam kepada mereka. Akan tetapi Rasulullah SAW pernah saya berjumpa dengan anak-anak. Dan anak-anak ini tidak mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang alam. Dan Nabi mengajarkan assalamualaikum. Agarnya anak-anak supaya biasa apa? Mengucapkan salam. Jadi itu pula kita. Kita seharusnya kan yang mengucapkan salam sana. Tapi daripada yang ini kalian tidak bilang, maka kita yang salah dan mereka. Ini pada perkara-perkara sunnah. Kota yang lain banyak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin merenovasi Ka'bah. Ka'bah ketika dibangun Quraisy, belum hancur jadi diperbaiki. Dibangun oleh Quraisy dan Rasul itu menyambul apa memikul batu bersama pamannya sebelum jadi nabi. Batu membenahi lagi Ka'bah. Akan tetapi bangunan Ka'bah ini Quraisy tidak sama persis dengan bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki kuasa. Akan tapi orang-orang dan banyak masih Islam, namun masih bau Islamnya. Nabi mengatakan, laula maka kata kau mitiyai lah hadzan tilka'bah. Kalau bukan karena khawatir kaum mitiyaikah, khawatir murtad, khawatir tidak terima, khawatir mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bahaya bisa murtad. Mencela keputusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencela Rasul akhirnya mengingkari dan tidak terima kalau dia keputusan Allah. Maka khawatir mereka buruk dan terjatuh dalam hal yang tidak baik, seandainya bukan karena khawatir kaum Mirai, aku akan hancurkan Ka'bah, aku akan runtuhkan Ka'bah, dan aku bangun lagi. Wa banaitu ala asasi Ibrahim. Aku bangun kembali persis di atas fondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa la'alqatu babaha ila al-ardh, dan aku akan tempelkan pintunya ke tanah. Karena mereka yang mengangkat pintunya di atas, supaya mereka bisa memasukkan orang-orang pilihannya. Di Indonesia yang terang dan terkabar, kalau kita Pak Karno atau Pak Soleh, jadi orang naik di atas ini. Tetapi aku akan tempelkan di bawah. Dan dia disebut dengan sebagian riwayat, aku akan jadikan pintunya dua. Bisa tempat masuk, bisa tempat keluar. Dan Ka'bah artinya adalah sampai kepada lengkungan yang disebut hijr. Kita sering lihat Ka'bah yang kotak, itu ada lengkungan di depannya. Itu termasuk bagian Ka'bah. Oleh karena siapa yang tidak atau ingin sholat di dalam Ka'bah tidak bisa karena dikunci atau yang lain, maka sholatlah di dalam hijr. Karena itu termasuk dari Ka'bah. Aisyah pernah, aku ingin sholat di dalam Ka'bah yang terpulang, sholat di hijr. Fa'inna uki minha. Karena sholat di dalam hijr termasuk bagian dari Ka'bah. Begitu pula Rasulullah SAW mengarang, oleh karena para ulama mengatakan, atau para ulama, kalau Rasul dalam hadis saya tidak yakinnya, para ulama mengarang dan menganggap tidak sah tawaf apabila masuk ke dalam hijr tengah-tengah, karena itu bagian dari Ka'bah, berarti belum memutar dengan penuh. Dan ini cerita, Rasul membuka dan merenovasi tempat ibadah sesuai dengan yang lebih bagus, lebih fungsi dan seterusnya, ini sunnah. Tapi kalau dilakukan, orang ribut. Ribut, maka ditinggalkan dalam Rasulullah. Jadi ini baik. Jadi sekarang ada beberapa perkara-perkara yang lain-lain yang sunnah itu banyak. Baik, ketika kita bisa terapkan, maka sama. Atau kita menjadi pimpin atau pimpinan atau contoh. Mereka mencontoh kita. Maka jadilah kita bersemangat menjadi mujib di diri baru akan. Ya, ini masuk pembaru bukan yang membuat ajaran baru. Tapi menghidupkan ajaran yang sudah mati atau tidak dilakukan. Okay. Ini sini diantara bacaan surat Yasin, ini termasuk panjang di 8-8. Yang ke-8, warawa Abu Dawud atau Rasulullah bin Juhayna. Jadi seorang sahabat dari Juhayna, radhiyallahu anhu anna sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bisumah. Dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat subuh, idza zulzilatil ardhu zilzalaha fi raka'atayn kilatayhima. Membaca surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardhu zilzalaha sampai selesai. Dan itu adalah surat-surat kisarul mufassal, adalah pada surat-surat kisar mufassal, yakni surat pendek antara Al-Duha sampai An-Nas. Ada Al-Humaza, ada Al-Ma'un, ada Turek, dan ini salah satunya Al-Zalzalah di dua rakaat subuh, dua-duanya. Rakaat pertama baca Al-Zalzalah, rakaat kedua diulangi baca Al-Zalzalah lagi. Fala adri, kata sahabat ini, aku tidak tahu anna ya Rasulullah SAW, apakah karena Rasulullah lupa Rasulullah al-qara adzalika hamdan, ataukah beliau membacanya sengaja, jadi sengaja diulangi. Ini menunjukkan bolehnya seorang hafalannya cuma al-ikhlas, dia baca al-ikhlas, rakaat kedua al-ikhlas lagi. Ini boleh. Tapi kalau dia membaca pada salat subuh Al-Zalzalah dua-duanya, ini dia mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan setelah azan. Al-muadzin qad yu'adzin setelah azan. Baik. Melanjutkan di antara qiraah bacaan salat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah disebutkan keumuman Rasulullah SAW membaca surat-surat Qiwalul Mufassal. Surat paling panjang dibaca dari 5 waktu salat adalah salat subuh. Akan tetapi Rasulullah SAW juga pernah membaca surat-surat dari Awqafil Mufassal. Seperti surat At-Takwir, dan Syamsu Kuwira dan Syedanya, pengalaman kurang lebih. Dan bahkan lebih daripada itu, Rasulullah SAW pernah membaca salat subuh dengan surat-surat Qiwalul Mufassal. Surat-surat yang pendek, antara Duha sampai An-Nas. Beliau membaca Az-Zalzalah dengan beliau ulangi. Maka ini menunjukkan logatnya perkara ini dan semuanya dalam perkara afdhaliyah saja. Dan perlu di sini, sebagai dari yang terakhir disebutkan dalam bab masalah bacaan sholat subuh, ada keputusan di antara bacaan-bacaan sholat subuh sehari-hari, termasuk surat-surat kudus yang dibaca itu ada pada hari Jumat. Ada disebutkan di sini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahih muttafaqun alaihi diriwayatkan Bukhari wa Muslim. Rawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ah fi salati al-fajr al-ikhlamin tanji as-sajda wa al-ata ala al-insan surat al-insan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat jamaah bersama Rasulullah SAW, mengatakan dahulu Nabi SAW, kalau dikatakan sekali lagi, kana yaqra, dahulu biasa beliau membaca yang menunjukkan istimra. Sering. Kalau tidak terus-terusan atau selalu, sering. Kana yaqra, dahulu Nabi SAW biasa membaca pada pagi subuh hari Jumat, Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surat As-Sajdah. Dan ini di luar surat Mufassal, akan tetap dari meskipun ayatnya tadi kita lihat di Mushaf 30-an ayat, akan tetapi ayatnya panjang-panjang, kurang lebih 3 halaman, 3 halaman dari Al-Qur'an Al-Karim surat As-Sajdah. Dan rakaat kedua membaca hal ada ala insan yang mengajari lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnahu min nutfatin syai'in mabdari sampai akhir surat Al-Insan. Dan ini ada 31 ayat. Dari jumlah ayat surat Al-Insan lebih banyak, tapi hakikatnya dia lebih pendek daripada surat As-Sajdah. Maka tetap rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Rakaat pertama As-Sajdah dan rakaat kedua Al-Insan. Maka ini sebenarnya yang terbaik adalah sebisa mungkin, semaksimal mungkin mengikuti mencatat sunnah sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasul mengatakan selalu kamar lah itu mungkin selalu sunnah kalian sebagaimana kalian melihat Nabi sholat. Namun di sisi yang lain, ini hanya sisi afdholiyah saja. Kalaupun tidak membaca hal-hal tersebut, surat-surat tersebut tidak mengapa dan tetap. Dan Rasulullah SAW pernah mencontohkan dalam surat umum membaca surat yang lebih pendek daripada surat Al-Mufassal. Apakah Al-Fatihah Al-Mufassal atau Kitab Al-Mufassal, semua pernah dia lakukan. Namun yang sering adalah dari surat-surat surat Al-Mufassal. Dan lebih-lebih khusus pada surat subuh hari Jumat, hendaknya membaca surat As-Sajdah, rakaat pertama, dan rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Maka ini sebisa mungkin untuk dilakukan. Dan sebetulnya sebagian para ulama seperti teman yang kita sebutkan, sebagian ulama memberikan pelonggaran pada masjid-masjid persinggahan. Masjid-masjid persinggahan, tempat akhiran orang, dan misalnya, atau masjid stasiun, terminal, yang orang khawatir ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat, maka mereka tidak perpanjang daripada suratnya. Sebagian mengatakan demikian. Namun, selama masih bisa, seseorang berusaha bisa mungkin untuk mendekati, semakin dekat dengan salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya yang kami teruskan membaca salat bacaan Rasulullah Sallam pada salat zuhur, namun khawatir dengan ini terlalu panjang, karena kita tunda dan kita akhirkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita selesaikan dari sifat salat ini tentang qiraat, tentang surat bacaan, surat-surat dalam salat. Kemudian di akhir sebelum Ramadan mudah-mudahan bisa kita ambil sebagian dari sikir siam, sikir puasa, insya Allah sekarang sebagaimana permintaan sebagian membuat, sebagian teman-teman, mudah-mudahan bisa. Ada pun rukuk, kita lanjutkan tentang membaca rukuk dari sifat salat nanti, insya Allah kita bahas setelah ini Ramadan, insya Allah ta'ala wa insya'Allah. Dan saya lagi mengingatkan sebagai penutup tentang kita ada di bulan Sya'ban. Mungkin kemarin ada yang belum mendengar dalam hati listrik, kita mengingatkan sekali lagi, kita ada di bulan Sya'ban, bulan yang Rasulullah SAW paling banyak berpuasa selain daripada Ramadan. Tidak ada satu bulan pun yang lebih banyak Rasulullah SAW berpuasa di bulan tersebut selain Ramadan daripada bulan Sya'ban. Tidak Muharram, tidak Dzulhijjah, tidak Dzulhijjah, tidak yang lain-lain. Maka ini khusus pada bulan Sya'ban, itu Rasulullah SAW paling banyak memperbanyak puasa. Dan pernah ditanya Rasulullah SAW, Sayyid Hadzah dikasihkan yang paling masih hina sama Allah SWT. Bulan tersebut banyak orang melalaikannya, melupakannya, dan disebutkan terutama dan fadilah-fadilah. Dan disebutkan oleh para ulama, puasa sunnah bulan Sya'ban ini ibarat ibadah obliyah. Seperti sholat subuh, sholat zuhur, itu ada sholat duhur wajib, ada sholat qabliyah sebelum duhur, ada sholat ba'diyah setelah duhur. Begitu pula bulan Ramadan yang wajib bulan Ramadan, dan ada puasa sunnah yaitu sebelumnya di bulan-bulan Syaban memperbanyak, dan ada puasa ba'diyahnya 6 hari bulan Syawal. 6 hari setelah bulan Ramadan dilengkapi dengan 6 hari bulan Syawal. Maka ini semua adalah termasuk puasa-puasa yang sunnah, dan kita yang masih diberi kesempatan hidup, dan kita tidak lain dari kita semua kecuali kita menanti mati, menunggu ajal kita, maka kita mempersiapkan diri kita, memperbaiki bekal-bekal kita untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan tinggi. Fi jannatin 'aliyah, surga yang tinggi. Kita tahu sesuatu yang tinggi itu butuh bekal. Naik gunung yang tinggi butuh bekal. Semakin tinggi semakin banyak bekalnya, dan surga itu tinggi di atas langit sana dan membutuhkan bekal. Maka marilah kita memperbanyak amal-amal ibadah kita, dan selain pada perkara yang wajib puasa Ramadan, kita ada di bulan Syaban yang ada kesempatan sehat, tidak ada suatu kekurangan apa ataupun udzur, maka marilah kita berlomba-lomba memperbanyak puasa di bulan ini, bulan Syaban, dan ibadah-ibadah yang lain buat Al-Qur'an dan sebagainya. Sambil nanti datangnya bulan Ramadan insyaallah taala, wa balaghana Allah wa iyyakum ila syahr Ramadan insyaallah taala ya taala. Wa subhanallahi wa bihamdihi kathiran la ilaha illa huwa, wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.